بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد maka semoga ini merupakan pembahasan terakhir kita daripada kitab Al-Khulasa fi Usul Fiqih, masih terkait fasal tentang ijtihad dan taqlid sampai pada alinea khata'ul mujtahid wa isabatuhu khata'ul mujtahidi wa isabatuhu, yakni kesalahan mujtahid dan benarnya mujtahid. Kesalahan mujtahid dan benarnya mujtahid. Nah, kata ulama, ikhtalafa al-ulama'u hal kullu mujtahidin musibun fil masail al-khilafiyyah aw anna al-musiba wahidun wal baqiya mukhti'un. Ulama berselisih pendapat, apakah setiap mujtahid itu benar dalam setiap permasalahan khilafiyyah. Jadi apakah Imam Ahmad benar ketika menyelisihi Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'inya pun juga benar saat menyelisihi Imam Ahmad, kan begitu, dalam permasalahan yang sama ini. Nah, jadi ulama menyikapi hal itu juga berbeda pendapat, apakah kedua-duanya sama-sama benar au annal musib wahid, atau yang benar cuma satu, wal baqi mukhti, wal baqiya mukhtiun, dan yang lainnya yang salah, tersalah. Faqil kullu mujtahidin musibun wa huwa madhhabul musawwibati. Maka ada yang mengatakan, ataupun katanya, setiap mujtahid itu benar. Jadi Imam Syafi'i benar, Imam Ahmad juga benar. Jadi faqil, ada yang mengatakan ataupun dikatakan seluruh mujtahid itu benar, dan ini merupakan madhhabnya musawwibah. Was sahih alladhi 'alaihi al-jumhuru minhum al-a'immatul arba'atu annahu laysa kullu mujtahidin musiban wa innamal musib wahid wal baqiyatu mukhti'una li anna al-haqqa wahid wa la yata'addadu wal baqiyatu mukhti'una. Saya lebih suka seandainya ini ungkapannya wal baquna mukhti'una. Nah, tapi yang benar, jadi di sini Syekh mentashih ya. Namun yang benar katanya, was sahih, dan yang merupakan pegangan jumhur di antara mereka adalah imam yang empat tersebut. Jadi ini merupakan pegangan jumhur, alladhi alaihil jumhur, yang merupakan pegangan jumhur di antara mereka, di antara jumhur tersebut adalah imam yang empat. Bahwasannya seluruh mujtahid itu tidaklah benar. Maksudnya tidaklah setiap mujtahid itu benar. Jadi bahwasannya tidaklah setiap mujtahid itu benar. Akan tetapi yang benar cuma satu. Yang benar cuma satu. Wa innamal musib wahid. Ya, innama cuma. Wal baqiyah, ya di sini wal baqiyah ya. Seharusnya wal baquna. Enggak tahu saya. Tapi apa-apa bisa ya. Cuma saya lebih suka ungkapannya wal baquna mukhtiuna, karena baqiyah ini kan isim masdar. Ya, maksud saya shighah masdar. Dan yang lainnya mereka salah. Jadi yang benar cuma satu, yang lainnya berarti salah. Apa alasannya? Alasan kenapa yang benar cuma satu kok yang lainnya harus salah? Li'annal haqqa wahid wa la yata'addad. Karena kebenaran itu, hak itu cuma satu, enggak mungkin berbilang. Enggak mungkin banyak begitu. Nah, demikian. Illa annahu in asaba falahu ajran. Ajrun 'alal ijtihad wa ajrun 'ala isabatil haqq. Akan tetapi jika dia benar, akan tetapi ini catatan ataupun yang perlu kita garis bawahi, walau yang benar itu cuma satu, yang lainnya salah, akan tetapi jika dia benar, maksudnya si mujtahid itu benar, jika si mujtahid itu benar, maka dia dapat buah pahala. Satu pahalanya itu atas dasar ijtihadnya dia, karena dia berijtihad. Satu pahalanya lagi karena dia benar di dalam berijtihad. Wa in akhfa, dan kalau dia salah, ya, ini kan itu dua tadi ya, illa annahu in asaban, ini catatan. Kalau dia benar, ya akan tetapi ini merupakan catatan yang dipaparkan oleh mu'alif kepada kita. Kalau, ya walau tadi kita katakan kan di atas yang benar itu, ya, mujtahid yang benar itu cuma satu, yang lainnya pasti salah. Nah, tapi dengan catatan, kalau si mujtahid itu benar, maka dia dapat dua pahala, yaitu pahala atas ijtihad dan atas kebenarannya. Nah, tapi kalau dia salah, wa in akhta'a falahu ajrun wahidun ala ijtihadihi. Jadi kalau dia salah, maka dia dapat satu pahala atas dasar keijtihadannya. Ya, atas dasar ijtihadnya dia. Namun dia tidak dapat pahala atas dasar benarnya dia. Ya, karena dia enggak benar. Nah, begitu. Tapi ingat ya, di atas wa in akhta'a, ai wa in akhta'al mujtahid. Mujtahid. Ya. Bukan mujtahid jadi-jadian. Ya, mujtahid ya. Karena sekarang ini bah. Kenapa masih dapat? Itu dia. Ala jitihadihi. Ala jitihadihi. Itulah alasannya. Kenapa dia bisa tetap dapat pahala satu? Wahada, dan ini pun ya, makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan intisari dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pertanyaan juga bisa menjadi jawaban atas pertanyaan Bang Budi. Yaitu apa kata Nabi? Idza jatahadal hakimu wa asaba falahu ajran wa in jitahada wa akhta falahu ajrun wahid. Inilah makna ataupun intisari daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang hakim, ya seorang pemutus itu berijtihad dan dia benar, maka dia dapat dua balasan, dua ganjaran. Sementara jika dia berijtihad lalu dia salah, maka dia dapat satu ganjaran. Ya, jadi tetap dapat ajar. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, begitu kata beliau. Wa hadza in kana ahlan lil ijtihad. Ini catatan lagi, ini yang perlu distabilo lagi. Wa hadza in kana ahlan lil ijtihad. Ini pun perihal ini itu perihal idza jatahadal hakimu wa asaba falahu ajran, dia dapat dua pahala. Wa in jatahada wa akhta'a falahu ajrun wahid, kalau salah dia dapat satu pahala. Hadza in kana ahlan lil ijtihad. Kalau dia itu memang dari kategori orang-orang yang patut untuk berijtihad. Ahlan lil ijtihad. Ini ahlul mujtahid. Ahlul ijtihad begitu. Ya in kana ahlan lil ijtihad. Wa illa fa innahu yu'aqab. Kalau dia bukan ahlun lil ijtihad, bukan ahlul ijtihad, maka dia diikob yang ada. Maka jangan mau jadi-jadi apa? Jangan mau jadi mujtahid jadi-jadian. Ya, karena dia kop yang ada. Walau asaba, walau dia benar. Kenapa? Kenapa kok bisa gitu? Benar kok bisa tetap diikob? Li annahu asaba sudfah atau sudfah ini. Li annahu asaba sudfah. Fu'lah. Tapi fi'lah juga bisa. Sudfa, kebetulan. Sudfa. Oh ya, dua-dua ya, bisa dua-dua ya. Li'annahu asaba sudfatan ba'da an tajarra'a 'ala dinillah bijahli. Karena benarnya dia itu kena kebetulan, bertepatan doang. Jadi betulnya dia itu kebetulan, bukan karena atas dasar kemampuan dia di dalam berijtihad, bukan karena dia punya perangkat untuk melakukan ijtihad. Ya, cuma tebak-tebakan aja. Ya, lebih kepada syak ya. Bukan dhon. Apalagi sampai derajat ilm kan gitu. Li'annahu asaba sudfa ba'da an tajarra'a 'ala dinillah bijahli. Apa tajarra'a ikhwan? Lancang. Oh iya, lancang betul. Ya, setelah dia lancang terhadap di apa agama Allah ini dengan kebodohannya. Iya, betul. Ba'da an tajarra'a 'ala dinillah bijahli. Jadi kelancangan di atas kebodohannya terhadap agama Allah. Nah, ini tentang khata'ul mujtahid wa isabatuhu. Mujtahid ya. Jadi mujtahid itu kalau benar dia dapat dua pahala, dapat dua ganjaran, dan kalau salah dapat satu ganjaran. Ya, sekali lagi mujtahid. Al-ijtihadu fil aqliyat. Ya. Ya, ini berijtihad dalam hal akliyat, ya. Jadi bagaimana tentang ataupun perkara ijtihad dalam hal akliyat. Wa ma dzakarnahu min ithabatil mujtahid idza akhta'a innama huwa fil umuril far'iyyah adh-dhanniyah. Sebagaimana sudah kita terangkan tentang ganjaran ataupun balasan ataupun pahala, ya, min ithabah, seperti yang biasa selalu kita hafalkan, al-wajib mayuthabu fa'iruh, jadi ithabah masdar daripada athaba. Jadi wa ma dzakarnahu min ithabatin mujtahid idza akhta'a, sebagaimana sudah kita terangkan tentang pahala yang seorang mujtahid kalau dia salah, innama huwa fil umuril far'iyyah adh-dhanniyah, perlu diketahui ini hanya pada perkara-perkara far' yang sifatnya dhon. Wa mal ijtihad fil aqliyat, ya. Adapun ijtihad dalam permasalahan aqliyat, yaitu bukan permasalahan umur far'iyyah adh-dhanniyah, jadi dapat pahala tadi itu hanya terjadi pada permasalahan-permasalahan ataupun perkara-perkara far' yang sifatnya dhann. Adapun kalau ijtihadnya dalam permasalahan aqliyat, wal muradu bil aqliyat al aqaid, maksudnya akidah. Ya, jadi adapun permasalahan ijtihad dalam hal akidah, fal musib fiha wahidun qat'an, maka yang benar itu secara qat' satu, enggak mungkin dua, enggak mungkin tiga dan seterusnya. Wala ya'ti fiha madhhabul musawwibah, dan enggak ada di sini ceritanya madhhab musawwibah. Li annahu law kana kadzalika la adda ila taswibil majusi wal kuffar wal mulahadah wa hadha muhal. Karena kalau seandainya, ya, ada kita akui adanya ikhtilaf terkait ijtihad fil aqliyat, ya. Jadi kita akui adanya ikhtilaf, ada yang menyatakan yang benar satu, ada yang menyatakan yang benar semuanya, kan ini kita akui. Makanya kan tadi di atas Syekh mengatakan wala ya'ti fihal madhhabil musawwibah, enggak ada istilah, enggak ada ceritanya di sini madhab musawwibah, beda dengan perkara fur'iyyah apa far'iyyah adh-dhanniyah. Ya, maka di sana ada ikhtilaf. Nah, namun di sini qat'an pasti fal musibti hawahid. Kenapa? Karena kalau seandainya itu kita benarkan, kita akui adanya ikhtilaf, kan begitu, niscaya itu akan berkonsekuensi ila taswibil majus, kepada pembenaran akidahnya majusi, akidahnya kufar, akidahnya mulahadah, wahadha muhal, ini mustahil. Dan demikian, ini tentang perkara al-ijtihad fil aqliyat. Jadi ya, yang benar pasti satu kalau soal akidah, gak bisa yang benar dua. Dan demikian, karena kalau misalkan ya bisa jadi yang benar dua atau adanya ikhtilaf atau adanya istilah madzhab musawwibah, kan ya otomatis ini akan berantakan, kan. La adda berkonsekuensi. Ya. Niscaya akan ya benar, lam taukid, ya. La adda ila taswibil majusi. Dalnya musyaddadah, ya. Wa amma at-taqlid fahuwa akhadha, ini masih subjudul itu, ya. Wa amma taqlid fahuwa akhadha barusan tadi ijtihad wa taqlid. Oh, ini yang lainnya lagi, ya. Berarti ya perkara at-taqlidnya, ya, yang tadi ijtihadnya. Baik, wa amma taqlid fahuwa akhdhu qaulil qa'il min ghairi ma'rifati dalilihi. Dan adapun definisi taqlid, ya, jadi kan kalau definisi ijtihad kemarin apa? Istifraghul juhdi fi darkil ahkam syar'iyyah, ya, itu apa namanya ijtihad secara istilah. Adapun secara bahasa, istifraghul wus'i fi bulughil ghardi, sebenarnya tipis sekali perbedaannya. Kalau perkara sholat itu bersedekap atau turun tangan itu far'iyyah dhanniyah. Far'iyyah. Nah, jadi kata beliau, ya, adapun definisi taqlid adalah akhdhu qaulil qa'il. Nah, ini penting ini saya pikir, supaya masing-masing kita sadar akan kadar diri kita, apakah kita udah masuk pada derajat mujtahid atau kita sebenarnya masih di muqallid, ya, masih di seorang yang muqallid. Karena ini dia definisi taqlid, fahuwa akhdhu qaulil qa'il min ghairi ma'rifati dalilihi, yakni seseorang ataupun taqlid itu adalah mengambil pernyataan seorang yang berkata, ya, mengambil perkataan seseorang, gitulah kalau bahasa kita ya, mengambil perkataan seseorang sebab nggak tahu dalilnya. Nah ini taklid, inilah yang namanya taklid. Jadi kalau kita ini tipenya, modelnya ngambil perkataan seseorang, berarti namanya taklid. Karena taklid itu adalah akhdhu qaulil qa'il min ghairi ma'rifati dalilihi. Karena enggak ngenali dalilnya. Jadi kalau misalkan ketika ditanya kenapa sholat itu wajib, ya karena para ulama ngomong wajib, maka berarti dia taklid. Karena dia enggak kenal dalilnya. Ya sebab apa kalau ditanya pun dia mana dalil wajibnya sholat, dia pun enggak tahu. Nah orang yang kayak gini lah seharusnya lebih ya, sepatutnya lagi dia itu lebih sadar akan kadar dirinya. Jangan sampai orang yang kayak begini pula yang bisa menyesatkan orang lain. Ya kacau nanti agama ini. Falaisa minhu akhdhu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dia enggak bisa mengambil pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya komponen. Ya falaisa minhu. Jadi maksudnya falaisa minat taklid akhdhu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah termasuk taklid, ya, kalau dia itu ngambil pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berarti bukan taklid, ya. Jadi walaisa falaisa minat taqlidi akhdhu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak termasuk taklid mengambil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di anna qaulan nabi. Kenapa kok enggak dibilang taklid kalau ngambil pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwad dalil wala yahtat ila dalil. Jadi dalil enggak perlu dalil gitu. Ya karena perkataan Nabi adalah dalil dan dalil enggak perlu dalil. Ya demikian. Jadi enggak termasuk taklid namanya ya. Itu justru tidak ya, intinya tidak dinyatakan dengan taklid. Kemudian man lam yasil ila darajatil ijtihad. Kalau begitu siapa yang nyampe kepada derajat ijtihad? Ya man lam yasil ila Man lam yasil ila darajatil ijtihadi. Ya siapa saja yang tidak sampai kepada derajat ijtihad. Ya. Jadi ini tentang permasalahan orang-orang yang tidak sampai kepada derajat ijtihad. Ya supaya kita semakin duduk permasalahan ini ya. Jadi ini tentang perkara orang-orang yang tidak sampai kepada derajat ijtihad. Idza lam yasilil mar'u ila darajatil ijtihadi fal jumhuru ala annahu yajibu alaihi ay yuqallida mujtahidan. Ya sampai wajib dibilang ya. Apa ada dalilnya? Qala ta'ala, ini dalilnya. Ya beliau membawakan dalilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wal amr. Ya. Wa aslul amr lil wujub. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kan begitu. Jadi makna asl lil amr al wujub. Nah, jadi apabila tidak sampai, apabila seseorang itu tidak sampai kepada derajat ijtihad, maka jumhur beranggapan, ya, jumhur berpendapat wajib atasnya untuk taklid kepada seorang mujtahid. Ya, percayakan keilmuannya kepada mujtahid tersebut. Ya, percayakan keputusannya, istimbatnya kepada seorang mujtahid tersebut. Kenapa? Kenapa kok bisa wajib kayak begitu? Kan ngeri juga kalau mujtahidnya salah gimana? Ya, karena ada firman Allah, ada dalilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka benar kata salah seorang teman kita, ya. Mas Irham, apa dia katakan? Ya, manhajnya orang awam itu selamat, katanya. Kenapa? Karena mereka cuma ikut. Kita ini yang bahaya, kan gitu. Nah, sekian. Jadi manhajnya orang awam itu selamat. Kenapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, begitu. Ya, Masya Allah ya beliau katakan demikian. Ya, saya petik pelajaran dari pernyataan beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dalil, ya ini juga dalil atas statement di atas. Qataluhu qatalahumullah. Hal la sa'alu id lam ya'lamu. Jadi ini dalil juga, ya, dalil atas wajibnya bertaklid kepada seorang mujtahid. Kenapa? Ya ini qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Ya, qataluhu qatalahumullah. Kenapa? Hal la sa'alu id lam ya'lamu. Bukankah seharusnya kalian bertanya kalau kalian enggak tahu? Wa yastawi fi hadza al-'ami wal 'alim alladhi lam yablugh daraja al ijtihad. Dan perkara ini perkara masalah harus bertaklid kepada seorang mujtahid ini sama. Sama sama statusnya, sama ketentuannya ataupun sama kewajibannya atas mereka yang umum enggak berkecimpung di dalam ilmu atau yang alim yang berkecimpung di dalam ilmu tapi belum sampai kepada derajat ijtihad. Ya mungkin seperti kita-kita ini kalau memang kita ngaku alim lah umpama kan gitu. Ya tapi mungkin bisa lah ya karena kita kan memang berkecimpung di dalam ilmu kan gitu. Bukan berkecimpung di dalam pertanian, bukan berkecimpung di dalam kan begitu ya. Wallahu a'lam. Ami itu awam. Iya, ami. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah sama soal. Nah, begitu. Jadi wa yastawi fi hadzal ami. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ami ya. Jadi orang umum itu maksudnya adalah orang yang tidak apa namanya? Berkecimpung di dalam suatu permasalahan. Jadi misal orang-orang pertanian. Maka bagi orang-orang pertanian kita ini am, mereka alim. Kan begitu. Kita ini awam bagi mereka, namun kita namun mereka alim bagi diri mereka kan begitu. Orang-orang pembuat pesawat kan gitu ya. Maka kita ini dikatakan sebagai orang awam. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan amiun. Jadi wa yastawi fi hadza, jadi tentang wajibnya taklid, ya, tentang wajibnya taklid itu statusnya sama bagi mereka yang amiun ataupun awam, kalau kita mungkin lebih kenal dengan istilah awam, wal alim, dan orang yang berilmu, maksudnya orang yang berkecimpung di dalam ilmu. Tapi orang berilmu yang bagaimana? Alladzi lam yablugh darajatal ijtihad, tentunya. Nah, jadi jangan ini ya, jangan maksudnya kita yang merasa berkecimpung di dalam ilmu ataupun alim ini, yang merasa alim ini, jangan langsung merasa kita sudah sampai kepada derajat ijtihad, karena ada banyak orang yang berilmu yang dia tidak nyampe kepada derajat ijtihad. Nah, jadi orang berilmu yang belum nyampe kepada derajat ijtihad itu status dia sama dengan orang awam tentang masalah harus taklid kepada seorang mujtahid. Kecuali dia sudah sampai kepada derajat ijtihad. Wallahu a'lam. Taqlilul mujtahidil mujtahidah. Tentang permasalahan taklidnya seorang mujtahid kepada mujtahid. Nah, kata beliau, idza hadatsat haditsatun wajtahada fiha al-mujtahidu fa innahu la yajuzu lahu an yuqallida fiha mujtahidan akhara. Nah, jadi tentang permasalahan ini kata beliau, apabila ada suatu permasalahan yang baru, ya, apabila muncul suatu permasalahan yang baru, kemudian dia berijtihad dalam perkara tersebut, maka sesungguhnya dia tidak boleh bertaklid ya, dalam perkara tersebut kepada mujtahid yang lain. Ya, enggak boleh lah ya juz. Ini perkaranya mujtahid ya, karena tadi judulnya kan taqlidul mujtahidil mujtahidah. Seorang mujtahid taklid terhadap mujtahid ya yang lain. Nah, jadi kata beliau, kalau ada suatu permasalahan ya, baru muncul, jika ada perkara baru muncul, kemudian dia berijtihad dalam perkara tersebut, maka sesungguhnya dia tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain dalam perkara itu. Kenapa? Li'annahu muta'abbidun muta'abbidun bima addahu ilaihi ijtihaduhu. Karena dia itu seorang petapa, ya, karena dia itu seorang yang mengabdikan dirinya. Dan sekaligus berkonsekuensi terhadap ijtihadnya. Jadi ya tidak seharusnya dia mujtahid kepada taklid kepada seorang mujtahid yang lain jika dia seorang mujtahid. Wa amma idza lam yajtahid fiha, dan kalau dia tidak mau berijtihad di dalam perkara tersebut, fal jumhur aidan ala annahu yalzimuhul ijtihad li qudratihi alaihi. Maka jumhur juga berpandangan wajib, selazimnya, semestinya, selayaknya dia untuk berijtihad dikarenakan dia mampu melakukan hal itu. Ya, jadi dia enggak boleh taklid dan dia juga wajib harus mengeluarkan pendapatnya. Itulah status mujtahid. Ya, jadi berat ya. Iya, berat. wala yajuzu lahu an yuqallida ghayrahu. Ya. Wala yajuzu lahu an yuqallida ghayrahu, dan tidak boleh dia bertaklid kepada selainnya. Nah, demikian. Karena berkhidmat tadi di situ, Ustaz. Hah? Karena dia sedang berkhidmat. Iya, berkhidmat, betul ya. Li'annahu muta'abbid, ya, dia berkhidmat di dalam hal tersebut, ya. Hasan tak, masyaallah, bahasa yang bagus ini. Nah, kemudian sifatul mujtahidil ladzi yustafta. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita-kita ini, kan, biar kita tahu mana yang mufti, mana yang bukan mufti. Ya, ya, jadi jangan sama. Ya. Jadi ini dia sifatul mujtahid alladhi yustafta. Sifat mujtahid yang patut untuk dimintai fatwa. Ittafaqal ulama'u 'ala annahu idza arada an yastaftiya fa inna ma yustafta man 'urifa bil ilmi. Ini dia. Jadi para ulama sepakat. Ya, para ulama sepakat, ini mungkin landasan untuk kita. Ya. Para ulama sepakat bahwasannya apabila dia ingin meminta fatwa, ya, apabila dia ingin mendapatkan fatwa, apabila dia ingin mencari fatwa, maka sesungguhnya orang yang dimintai fatwa itu adalah orang yang dikenali keilmuannya. Ya, urifa bil ilm. Jadi seseorang itu dikenal dengan keilmuannya, dikenal sebab keilmuannya, bukan dikenal sebab YouTube. Ya, ini bil ilmi katanya. Kan gitu, bukan bil YouTube. Iya. Jadi kemakrufannya itu sebab ilmu. Keterkenalannya itu disebabkan ilmu. Urifa bil ilm. Jadi kalau mau minta fatwanya sama orang kayak begitu. Di sini banyak ya, ya, mereka itu hanya wasilah saja mungkin kalau saya katakan ya. Jadi kita-kita ini hanya wasilah saja kepada orang yang umum. Saya, antum dan yang lainnya ya, hanya wasilah kepada orang yang umum gitu. Sebentar ya, Mas. Nah, jadi itulah dia ikhwah. Jadi kalau misalkan kita mau cari fatwa, mau mendapatkan fatwa, ya, ingin ingin bertanya atau sebagainya, maka sesungguhnya yang dimintai fatwa itu ya, hanya saja yang dimintai fatwa itu ya, yang patut untuk dimintai fatwa itu adalah orang yang dia itu masyhur sebab ilmu, wal ijtihad, wal adalah ya, sebab keadilan, sebab kepiawaian dia di dalam dalam ilmu, washtahara amruhu bidzalika bainahum, dan masyhur ya perkara tersebut ya, jadi masyhur perkara tersebut di antara mereka, washtahara amruhu, jadi permasalahan dia, perkara dia ya, perkara si seorang mufti tersebut ya, ataupun mujtahid tersebut itu tersohor sebab hal-hal itu ya, sebab ilmunya, sebab ijtihadnya, sebab adalahnya ya, terkenalnya dia karena itu di antara mereka. Nah, demikian ya, di tengah-tengah umat. Fa in wujida adadun minal mujtahidin ala darajatin wahidatin min sifatil kamal jazalahu ayyuqallida man syaa minhum. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita dapati banyak mujtahid dan setiap mujtahidnya itu derajatnya sama. Ya. Terkenalnya karena ilmu, karena ijtihadnya dia, karena adalahnya dia dan seterusnya, kan derajatnya sama. Jadi ada beberapa mujtahid kita dapati min sifatil kamal, bahkan dari sifat-sifat yang sempurna tersebut ya. Jazalahu ayyuqallida man syaa minhum. Silakan untuk kita taklid kepada yang kita kehendaki di antara mereka. Jadi silahkan mau bermazhab sama Syafi'i, silahkan mau bermazhab sama Hanabi, iya, silahkan. Kenapa? Karena mereka derajat mereka sama, sama-sama mujtahidul mutlak. Ya, silahkan bermazhab Maliki, silahkan bermazhab Hanafi. Ya, ini dia. Ya, di sini dikatakan jazalahu. Ya, silahkan. Was-sahih annahu yajuzu lahu an yuqallidal mafdhul ma'a wujudil fadhil. Dan yang benar ya, dan yang benar kata dia bahwasannya boleh bagi dia ya, jadi dan yang benar bahwasannya diperkenankan baginya untuk taklid kepada yang diungguli bersamaan didapatinya keunggulan pada dirinya. Jika memang kita dapati ya, umpama saya dapati keunggulan Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal, maka saya pun taklid kepada Imam Ahmad tersebut. Nah, boleh. Kenapa? Karena bersamaan itu pula saya mendapati keunggulannya, begitu umpama. Iya, kelebihannya. Baik, wallahu a'lam. Itu wassahih kata dia, itu yang benar. Kemudian ma yajuzu fihi taqlid. Dalam perkara apa kita itu diperkenankan untuk taklid? Wat taqlidu innama yajuzu aw yajibu fil furu'il fiqhiyah, kata beliau. Jadi perkara yang diperkenankan untuk taklid, ya, ataupun bahkan wajib untuk bertaklid adalah dalam permasalahan furu' fiqih. Ya, furu' fiqhiyah, yaitu fiqih-fiqih cabang ataupun furu' cabang-cabang yang bersifat fiqih. Wa amma fi usuluddin wal aqidah faqad dhahaba al-aktsarun kama hakahu al-Amidi wa ikhtarahu huwa war-Razi wa ibn al-Hajib annahu la yajuzu at-taqlidu fi masail al-i'tiqadi bal yajibu al-i'tiqadu 'an dalilin wa sawa'un fi dhalika al-'ammi wal-'alim. Dan adapun dalam permasalahan usul din wal aqidah, dalam permasalahan perkara dasar-dasar agama ataupun aqidah, maka sesungguhnya kebanyakan dari mereka, seperti misalkan yang diceritakan oleh Al-Amidi, ya, dan dipilih oleh Ar-Razi wa Ibn al-Hajib, ya, bahwasannya pandangan mereka adalah tidak bolehnya, tidak diperkenankannya taklid dalam perkara-perkara i'tiqad. Bal justru yajibul i'tiqad an dalil, wajib kita tuh punya i'tiqad dari dalil, ya, dari Quran, dari sunnah. Wasawan fi dzalikal 'ami wal 'alim, baik yang orang yang tukang petani, ya, tukang pesawat, tukang mobil, tukang bengkel atau apapun, ataupun yang 'alim, mesti dia belajar terkait hal itu. Ya, enggak bisa dia taklid. Karena perkara yang diperkenankan untuk taklid hanya fil furu'il fiqhiyah. Dalam permasalahan usuluddin belajar. Harus ilm, enggak boleh dzon. Ya, dalam perkara usuluddin tentang ahadnya Allah, harus ilm, enggak boleh dzon, enggak boleh duga-duga. Kata si fulan, iya satu si Allah itu. Wah, gila ini. Gak bisa dzon dalam hal ini. Ya, harus ilm. Nah, demikian. Fayajibu ala kulli ahadin an yanzhara fi malakuti samawati wal ard liyasila ilal imani biwujudil khaliq. Ini dia. Ini beliau mencontohkan. Maka wajib atas setiap orang untuk mengkaji, untuk menazar, untuk membahas, ya, untuk apa lagi? Ya, meneliti, menelaah, kan? Fi malakuti samawati wal ard. Ya, tentang ataupun dalam kerajaan langit dan bumi ini, agar dia sampai kepada keyakinan tentang keberadaan Al-Khaliq. Jadi harus dia kaji. Ayyanzura, dia mesti ngelihat fi malakuti samawati wal ard. Jadi dia mesti ngelihat perkara ataupun dalam hal kerajaan langit dan bumi ini, agar dia sampai kepada derajat keyakinan biwujudil khaliq, ya, terhadap wujudnya sang khaliq, ya, keberadaan al khaliq. Wasahi annal ammiya in akhadha biqawli ghairihi minal ulama jaziman bihi duna syak, ya, au taraddud duna syakkin aw taraddudin bima naqalahu ilaihi min al-aqidah fa innahu yajuzu lahu dhalik. Ya, tapi di sini ada pentashihan dari syekh, ya, dari muallif, dari musannif, di mana dia katakan, tapi yang benar katanya bahwasannya seorang yang am, seorang yang awam, kalau misalkan dia mengambil pernyataan orang lain dari kalangan para ulama, jaziman bihi, dia kokoh, ya, kalau bahasa kita thiqah sama dia, ya, jadi jaziman bihi, dia kokoh sama si ulama tersebut, thiqah kepada si ulama tersebut, duna syak, tanpa ada keraguan terhadap keilmuannya, au taraddud, ataupun penolakan bimana qalahu ilaihi minal aqidah, ya, dari apa-apa yang dia nukil terkait aqidah, fa innahu yajuzu lahu dhalik, maka dia boleh taklid dalam perkara tersebut. Wadzalika li anna aktsaran nas la yastati'un an-nadhra. Apa alasan musannif kenapa ngomong kayak begini atau kenapa mentashih perkara ini? Karena kebanyakan orang itu enggak bisa melakukan pentelahan. Kata beliau begitu ya. Wadzalika li anna aktsaran nas, karena kebanyakan orang itu la yastati'un an-nadhra. Atau mungkin bahkan setelah dia belajar pun dia enggak mampu mencerna. Iya, mencerna. Demikian. Wallahu alam. Kemudian kata beliau masuk ke judul berikutnya, tatabbu'ur rukhasi fit taqlid. Betul enggak ini? Tepat enggak bacaan saya? Tatabbu' ya. Tatabbu'ur rukhasi fit taqlid. Ya, mengikuti yang ringan di dalam bertaklid. Ya, mengikuti yang rukhsah gitu ya kalau. Apa mengikuti yang enak-enak lah, yang ringan-ringan. Iya, iya. Tetap bu ya. Kan rukhsah. Hah? Rukhas. Rukhas. Iya, jamak dari rukhsah kan? Iya, tatabbu'ur rukhasi fit taqlidi. Mengikuti hal-hal yang enak-enak gitu ya di dalam bertaklid. Nah, bagaimana ini permasalahan tentang hal ini? Maka beliau menerangkan alladzi 'alaihi ulama'ul ummah minal usuliyyin wa ghairuhum annahu la yajuzu fit taqlidi tatabbu'ur rukhasi. Nah, kata beliau ya, keterangan beliau yang dipegang oleh para ulama, yang diyakini oleh para ulama umat ini dari kalangan usuliyun ataupun bukan dari kalangan usuliyun, di mana mereka berpendapat enggak boleh taklid dengan cara mengikuti yang enak-enaknya aja gitu. Yang menerangkan hati. Iya, enggak bisa. Jadi enggak bisa taklid demikian. Berarti taklid pun harus belajar, Taklid pun harus belajar. Tapi memang mudah tugasnya umat Islam ya, karena kan Allah katakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu. Ya memang tugasnya umat Islam lah udah. Bagaimana lagi ya? Itu mesti belajar dulu untuk menjadi mukhalis sejati. Untuk jadi mukhalis sejati. Kalau enggak awal. Karena di sini dikatakan enggak bisa ya ngikuti yang enak-enaknya. Jadi kalaupun misalkan kita kebetulan ngikuti yang enak tadi, bukan karena enaknya kita ikuti, tapi karena hujah. Iya, karena kita paham. Karena al-mar'a idza fa'ala hadza rubama kharaja min ribqati takalluf taklifi. Ribqah apa itu? Ribqah atau rubqah ini? Karena al-mar'a idza fa'ala hadza rubama kharaja min ribqati taklif. Ya benar. Jadi karena sesungguhnya seseorang itu apabila melakukan hal ini melakukan mengikuti yang enak, apa bertaklid di dalam hal yang enak-enaknya aja. Jadi diikuti yang enak dari sini, dari ini, dari ini, dari ulama ini, diikuti yang enak-enaknya. Niscaya dia akan keluar ya, rubama ya, sering itu sering nanti terjadi dia akan keluar daripada ikatan taklif. Ya, ikatan pembebanan. Kan begitu. Fa ba'dham masail fiqhi khilafiyah. Karena umumnya permasalahan-permasalahan fikih ini khilafiyah. Fa ma'dham masail fiqhi khilafiyatun. Kebanyakan permasalahan-permasalahan fikih ini sifatnya khilafiyah. Falau akhadha fi kulli mas'alatin bima yaruqu lahu wa yashulu 'alayhi. Dan kalau misalkan dia mengambil dalam permasalahan-permasalahan tersebut ya, ataupun pada setiap permasalahan dengan apa-apa yang mudah baginya ya, gampang atasnya, mengenakkan dirinya, la asqata katsiran min at-takalif asy-syar'iyyah, niscaya dia akan meluputkan banyak dari perkara-perkara taklif syar'i. Nah begitu ya, jadi dia akan meluputkan ataupun meninggalkan ataupun menghilangkan banyak dari perkara-perkara taklif syar'iyyah. Ya. Kalau saya nganggap ini maknanya sama dengan yasul. Ada di situ raqa yaruku. Membersihkan. Menjadi bersih. Berarti terima bersih gitu. Raqala, raqala apa? Raqalam coba. Raqala. Oh. Ya ruqulahu wa yasulu alaihi. Jadi bima yaruqu lahu, yang menyenangkan dirinya, wa yasuru alaihi, dan memudahkan dirinya. Jadi dia itu memilih ataupun mengambil pada setiap permasalahan yang menyenangkan dirinya dan memudahkan dirinya. Ya la asqata, ya ini saya, dia akan meluputkan la asqata kafiran minat takalif syar'iyyah. Ya, daripada perkara-perkara taklif syar'iyyah, yaitu perkara-perkara yang dibebankan kepada kita. Wa hadza la yaqulu bihi 'alim min ulama'il ummah. Dan ini, ya, dan perilaku ini tidak ada satupun ulama yang ngomongnya. Dari ulama-umat ini. Wa man fa'ala hadza faqad 'asa. Dan kalau ada yang melakukan ini, maka dia telah bermaksiat. Ya. Wa hakama al-Imam Abu Ishaq al-Marwazi bifisqihi. Ya, Imam Abu Ishaq al-Marwazi itu menghukumnya sebagai orang yang fasik. Wa dzalika وذلك كأن يأخذ بقول أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح. Dan contoh dari hal tersebut seperti misalkan seseorang yang menukil ataupun mengambil ataupun berpegang pada pernyataan Imam Abu Hanifah tentang enggak perlunya syarat wali di dalam pernikahan. Ya, ini maksudnya bagi wanita ya. Wa qauli Malik fi adam ishtirati syuhud. Ya, dan pernyataan Imam Malik ya, tidak perlunya syarat persaksian. Wa qauli ibni Abbas fi jawazi nikahil mut'ah. Ya, dan pernyataan ataupun pendapatnya Ibnu Abbas di dalam bolehnya nikah mut'ah. Ya, ini kan enak-enak ini ya. Fa innahu yasilu ila ibahiyyati lam yaqul biha hatta alladhina yunaduna bil ibahiyyati. Maka sesungguhnya dia ya, sampai kepada pembolehan yang tidak dikatakan, yang tidak ada satupun yang mengatakannya ya. Jadi sampai dia kepada perkara pembolehan yang tidak ada satupun yang mengatakannya, sehingga orang-orang menyerukan kebolehannya. Ya, tunggu dulu ya. Lam yaqul biha, dia juga ini apa? Lam yaqul biha fa innahu yasiru ila ibahiyatin. Maka sesungguhnya dia sampai kepada perkara pembolehan yang dia tidak mengatakannya. Oh begitu ya. Jadi iya betul. Jadi maka sesungguhnya dia sampai kepada perkara pembolehan yang dia tidak mengatakannya, sehingga orang-orang pun menyerukan hal tersebut ya. Yunaduna bil ibahiyah, menyerukan kebolehannya. Asamanallahu minaz zulal. Semoga Allah menjaga kita daripada kebodohan. Wa alhamana ar-rusyda wat tawfiq fil qawli wal amal. Dan semoga Allah mengilhami kita. Ya, mengilhami itu bahasa Indonesia apa biasanya? Ya, menunjuki juga ya, atau mengarahkan ya. Iya. Wa alhamana, dan semoga Allah mengilhami kita petunjuk, taufik di dalam berkata dan beramal. Wa ja'alana mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanahu, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengar perkataan, yang mendengarkan pernyataan dan mengikuti kebaikannya. Wa yahtatu li dinihi fayahsunuhu, dan ihtata apa ikhwah? Enggak tahu saya. Wa yahtatu perhatian, kepedulian. Oh iya, dan peduli terhadap agamanya. Fayahsunuhu, kemudian ya Allah, hasana pun lupa saya. Hasana ya. Hah? Menjaga ya, fayuhsinuhu. Menjaga. Kan benteng kan. Iya betul lah. Ya berarti sama ya. Jadi wayahtatu li dinihi, kemudian dia perhatian tadi. Iya, memperhatikan agamanya sehingga Allah pun membentengi dirinya. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir daripada seruan kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.